Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sampai pada pembahasan selanjutnya, kitab shadaq, kitab tentang terkait dengan masalah mahar. Simpulannya, dianjurkan dalam Islam untuk mempermudah, memperingat terkait dengan masalah mahar. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, "Kam kana shadaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Berapa mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya? Maksudnya kepada keumuman istrinya. Aisyah mengatakan, "Kana shadaqu li azwajihi." Mahar Rasulullah pada istri-istrinya isnata asrata uqiyatan wa nassan, 12 uqiyah dan nassan. 12 uqiyah dan nassan itu maharnya Rasulullah. Atadri ma nassu, apakah kamu tahu apa itu an-nassu? Qultu, aku berkata, la, tidak. Qalat nisfu uqiyah, yaitu setengah dari uqiyah. Nasu itu setengah dari uqiyah. Fatilka khamsumi adirham, yaitu sebanyak 500 dirham. Satu uqiyah sebanyak 500 dirham. Maharnya Rasulullah itu 12 uqiyah ditambah nas. Berarti 12 uqiyah tadi berapa? 12 uqiyah ditambah nasan. Nasan berapa tadi? Setengah dari uqiyah. Berarti 12 ditambah setengah dari uqiyah. Ayat riwayatul kiram rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan untuk mempermudah, memperingan mahar, dikarenakan terdapat padanya kebaikan yang banyak. Mempermudah anak-anak kaum muslimin untuk menikah. Sebaliknya, dengan mempermahal mahar akan mempersusah anak-anak kaum muslimin untuk menikah. Ayo liwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita coba menghitung satu uqiyah itu berapa dirham. Kalau tadi jumlah semuanya adalah 500 dirham. 12 uqiyah ditambah nasan itu semuanya jumlahnya 500 dirham. Lalu kita coba menghitung satu uqiyah itu berapa. Satu uqiyah berarti 40 dirham. Satu uqiyah berarti 40 dirham. Kalau 12 uqiyah berarti 40 kali 12 berapa? 480 dirham. Ditambah nasan. Nasan berapa? Setengah uqiyah berarti berapa dirham? 20 dirham. Pas 500 dirham. 500 dirham itu mahar Rasulullah pada keumuman istri-istrinya. Tidak semua istrinya. Ada istrinya yang maharnya berupa memerdekakan. Seperti siapa? Sofia. 500 dirham yang merupakan 12 uqiyah nasan itu kalau digramkan kurang lebih 1150 gram. 1150 gram kalau digramkan. Kemudian kalau direalkan real Saudi sekitar 1725 real. Murah sekali. Sangat murah. Kalau di Indonesia kan rupiah kan berapa? 1725 real dirupiahkan berapa? Pengen tahu aja. 3000 kali ya, 3000, 3 kali 1000. 3000 kali 107, 1725. Ya, kurang lebih 6 juta maharnya Rasulullah kalau dirupiahkan. 6 juta. Yang dinikahi itu wanita-wanita terbaik dunia dan akhirat. Wanita-wanita salehah dunia dan akhirat, wanita terbaik. Bahkan suku yang paling mulia Quraisy, terbaik dalam segala hal di dunia dan di akhirat. Itu kalau dirupiahkan dengan rupiah kita cuma 6 juta. Nah, sangat-sangat murah, apalagi kalau dibandingkan pada masa itu. Jelas sangat-sangat mempermudah mahar. Kalau dibandingkan pada masa itu sangat-sangat mudah. Di masa kita saja sekarang sangat mudah. Tergolong murah. Apalagi dinikahi orang-orang wanita-wanita terbaik. Coba kalau pada masa kita. Nah, sudah wanitanya, maaf, mungkin nomor sekian dari sisi agama, akhlak, fisik, mintanya macam-macam. Pada sebagian suku mungkin di atas 10 juta, 20 juta dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan barakallahu Islam sangat menganjurkan untuk mempermudah mahar dengan tujuan agar mudah kaum muslimin untuk menikah sehingga tertutup pintu-pintu kejelekan. Wallahu taala alam bisawab. Cukup insyaallah barakallahu fikum pada kesempatan ini, ana kurang lebihnya mohon maaf kalau terkesan terburu-buru karena waktu kita singkat. Dikarenakan jarak yang jauh dan tidak bisa menikahkan anaknya, bolehkah menikahkannya melalui telepon? Allahu a'lam bishawab, sebaiknya dia yang menikahkannya. Maksudnya tidak lewat telepon datang dan menikahkannya. Allahu a'lam bishawab. Ada fatwa lajnah dahimah, seingat ana, fatwa lajnah dahimah. Na'am barakallahu fikum, itu tadi. Kalau diperbolehkan akan menimbulkan fitnah, kerusakan. Kalau diperbolehkan akan menimbulkan fitnah. Bisa jadi namanya kita hidup di zaman fitnah, zaman kerusakan dan kejelekan, jauhnya kaum muslim dari agama. Ada yang pura-pura jadi bapaknya, jadi walinya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebisa mungkin untuk dia yang menikahkan datang sekali seumur hidup atau yes, momen-momen ini kan maksudnya sangat jarang terjadi atau mungkin sekali langsung hidup, usahakan untuk dia menikahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya Ustaz untuk umahat agar legowo menerima suaminya untuk poligami dan mau mendukung suaminya untuk poligami. Ya, apa ya? Berat kayaknya. Kalau ana suruh nasihatin. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan dari umahat apa dari ikhwan ini? Nasihatnya barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Poligami bagian dari syariat kita. Bagian dari syariat Islam. Bagian dari agama kita. Yang manfaatnya bukan hanya untuk wanita. Bahkan yang manfaatnya bukan hanya untuk laki-laki. Bahkan wanita itu sendiri. Terlalu banyak hikmah yang terkandung ketika Allah mensyariatkan poligami. Allah pemilik aras yang agung. Allah pemilik alam semesta ini yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta ini. Yang memiliki alam semesta ini yang paling tahu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan wanita, perempuan, laki-laki. Allah yang paling tahu. Makanya Allah mensyariatkan poligami. Kalau mau dibedah, kalau mau dikaji, kalau mau dibahas satu persatu. Berdasarkan syariat, berdasarkan realita, berdasarkan apa yang kita lihat. Maka akan barakallahu fikum kita menyimpulkan luar biasa syariat poligami ini. Namun karena pendeknya akal sebagian orang, karena jauhnya dari agama, begitu juga karena propaganda musuh-musuh Islam sehingga dikesankan sebagai naam syariat yang barakallahu fikum tidak layak. Syariat apa yang sudah tidak sesuai pada masa ini? Tidak. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Nasihat ana untuk ummahat khususnya adalah kewajiban seseorang yang beriman kepada Allah adalah tunduk dan menerima segala syariat Allah tanpa terkecuali. Tunduk dan menerima segala syariat Allah tanpa terkecuali, termasuk syariat poligami. Begitu juga dalam agama kita, kaum laki-laki disyariatkan untuk berjihad. Ketika telah tegak syarat-syarat jihad, ada jihad yang syar'i diperintah oleh pemerintah kaum muslimin, maka wajib bagi seorang laki-laki untuk berjihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian untuk berjihad, berperang, wa huwa kurhul lakum. Padahal kalian kurhu, itu merasa tidak suka, tidak senang dengan hal itu. Siapa yang senang dengan sayatan-sayatan pedang yang akan menyayat kita? Siapa yang merasa suka dengan aliran darah yang kita lihat? Ada yang palanya tertembak, ada yang palanya putus, ada yang badannya putus. Kita harus meninggalkan keluarga kita yang tercinta, anak, istri. Kita harus tinggalkan tempat tinggal kita, kita harus tinggalkan harta kita, kita harus tinggalkan segala kesenangan kita ketika panggilan jihad telah dikumandangkan, diperintah oleh pemerintah kaum muslimin misalnya. Siapa yang senang? Kita harus meninggalkan keluarga kita. Kalau kita mati, jangan-jangan nanti dinikahin orang dan seterusnya. Semua kita tidak senang. Kita harus berhadapan dengan dentuman meriam, berhadapan dengan peluru-peluru yang siap menembus diri-diri dan jiwa kita. Merasa dia suka. Bahkan Allah katakan, kutiba alaikum qitalu wa huwa kurh. Diwajibkan bagi kalian berjihad, sedangkan kalian merasa tidak suka. Tabiat kita tidak suka dengan baunya darah sebagai konsekuensi dari jihad. Tabiat kita tidak suka dengan barakallahu kematian, dengan meninggalkan keluarga seterus. Namun karena keimanan kita, kita berusaha beriman kepada dan tunduk terhadap syariat. Ketika nanti ada jihad yang disyariatkan, jihad yang tegak, yang menurut, yang sesuai dengan syarat-syaratnya, yang diperintah oleh kaum muslimin, maka kita harus mendepankan keimanan kita. Begitu juga seorang ummahat disyariatkan harus tunduk terhadap syariat poligami. Kalau mau ditimbang-timbang berat mana, berat jihad. Jihad akan kehilangan istrinya. Kalau kita mati, kita akan kehilangan istri kita. Kita meninggalkan istri kita, kita meninggalkan anak-anak kita. Namun apakah kita akan mengatakan, saya tidak mau berjihad, mau cari pintu surga dari cara yang lain? Begitu juga seorang maha, apakah dia akan meninggalkan syariat poligami walaupun berat? Apakah dia tidak tunduk dengan syariat ini? Kalau bertimbang-timbang berat mana, jihad atau syariat poligami? Jihad taruhannya nyawa, poligami taruhannya berbagi. Dia masih memiliki suaminya, jihad taruhannya kehilangan istrinya. Dia mati, istrinya nikah lagi. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, sebagaimana kami para laki-laki begitu berat harus meninggalkan kalian wahai para ummahat, wahai para istri, ketika jihad nanti kalau telah tegak, bahkan taruhannya nyawa, taruhannya kehilangan anak dan seterusnya, namun kita berusaha untuk mendepankan keimanan kita untuk memenuhi panggilan Allah ketika jihad disyariatkan. Begitu juga kalian, maka kedepankan keimanan kalian kepada Allah untuk tunduk terhadap syariat poligami. Karena ini memang haknya laki-laki, dan hal laki-laki diperintahkan untuk berbuat adil terkait dengan masalah ini. Allahu ta'ala alam bisa. Seperti itu. Kemudian apakah boleh seorang istri mensyariatkan dengan syarat-syarat yang bertentangan dengan hal-hal yang syar'i? Jawabannya tidak boleh. Kalau mensyariatkan hal-hal yang bertentangan dengan syar'i, jawabannya termasuk syarat yang kedua tadi, syarat yang fasid rusak. Syarat yang rusak. Misalnya mensyariatkan dia tidak mau memakai penutup wajah. Kalau dia berpendapat penutup wajah itu tidak wajib, maka wallahu a'lam bishawab, ya boleh. Namun kalau dia berpendapat dia wajib, dia berpendapat apa menutup wajah itu wajib, kemudian dia mensyaratkan tidak menutup wajah, maka tidak boleh mensyaratkan dengan hal yang demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Bismillah, afwan, soal ta'adud. Soalnya ta'adud semua ini. Ini kita bahas kitab nikah ya. Ketika istri pertama mengizinkan suaminya untuk poligami ta'adud, tapi mempunyai syarat bahwa istri kedua harus cocok atau akur dengan istri pertama. Karenanya sebelum calon istri kedua dinadzar atau ta'arufi, maka istri pertama meminta diajak ke perempuan yang kedua itu atau wanita calon kedua itu untuk ta'aruf lebih dulu, nadzar atau sebelum ta'aruf dan sebelum nadzarnya suami. Jika cocok atau akur antara istri pertama dan calon istri kedua, maka suami baru diperkenankan untuk nadzar atau ta'aruf. Hal ini dilakukan istri pertama khawatir si suami akan terfitnah jika tak terjadi kecocokan. Ustaz, hal yang demikian ini jawabannya dibicarakan, dikomunikasikan dengan istri yang pertama, saling berusaha apa ya, memahamilah. Nah, ya mungkin istrinya yang pertama khawatir kalau nanti tidak cocok ke depan akan susah buat dia dan susah buat semuanya. Nah, jadi komunikasikan dengan baik dengan istri pertama. Allahu a'lam bishawab. Walaupun tidak mesti seperti itu. Suami sedang bekerja, istri sedang di rumah. Istri meminta izin lewat telepon untuk pergi ke rumah kakak kandung perempuan untuk bersilaturahmi, tetapi suami tidak mengizinkannya. Kemudian telepon tersebut ditutup. Istri terus menelpon dan berulang pertanyaan lebih dari 5 kali, terkhusus 5 kali telepon seperti itu, karena kesalnya akhirnya suami berucap saya ceraikan kamu. Kemudian ditutup teleponnya. Pertanyaan, sahkah perceraian tersebut? Sah. Kalau kalimatnya seperti ini, saya ceraikan kamu, kemudian dia ucapkan dengan kesadaran, tidak tertutupi dengan emosi yang sangat, karena emosi atau marah itu terbagi dua, emosi atau marah yang sampai menutupi akalnya, sehingga dia gila, seperti hukum gila, dan emosi yang kedua yang masih berakal, maka ketika dia mengucapkan kamu saya cerai lewat telepon, sah. Sahwallahu a'lam bishawab. Jatuh maksudnya. Dihitung sebagai talak. Jatuh dan dihitung sebagai satu kali talak. Bila pihak keluarga menginginkan pengantin dipisah, tapi pihak amil atau kaum mengharuskan hadir di hadapannya, baik calon istri atau suami. Kalau tidak hadir, pihak amil mengancam tidak mau melanjutkannya. Dikomunikasikan dengan baik, diterangkan. Allahu a'lam bishawab. Kalau misalnya pihak KUA ingin melihat calon istri kita, misalnya sebelum jauh-jauh hari, kalau bisa antum dikomunikasikan, maaf pak, pernikahan kami akan dipisah, tidak disandingkan. Kalau misalnya ada hal yang ingin bapak sampaikan, ingin ketemu, mungkin bapak bisa mengutus pihak KUA, pihak pegawai KUA yang perempuan atau yang semisalnya bisa melihat calonnya ketika terjadi akad atau yang semisal itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh seorang wanita mensyaratkan mau dinikahi dengan syarat laki-laki yang meminang harus hafal surat dalam Al-Qur'an, misalnya surah Al-Baqarah atau yang lainnya? Allahu a'lam bishawab. Nah, kalau sampai mensyaratkan, kalau itu sebagai kriteria dia, boleh. Sampai mensyaratkan Anda tidak tahu. Tapi kalau dia mempunyai kriteria khusus yang dia tidak yang jadi pertimbangan dia memilih seorang suami harus hafal surat Al-Baqarah, boleh kriteria ini. Nah, boleh. Kalau dari sisi boleh, boleh. Allahu a'lam. Apakah disyariatkan dalam menikah harus sepupu? Dipersyaratkan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Apa hukumnya seseorang laki-laki membenci poligami? Bahkan dia berpendapat apabila ada seorang ustaz yang mempunyai istri lebih dari satu, maka dalam diri ustaz tersebut sudah dipengaruhi hawa nafsu. Apalagi yang dinikahi seorang perawan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayoritas istrinya adalah mantan atau seorang janda. Bagaimana meruskan pemahaman seperti ini, ustaz? Kalau yang dibenci syariatnya, dikhawatirkan dia terjatuh kepada pembatal kisah. Kalau yang dibenci syariatnya, dikhawatirkan dia terjatuh kepada pembatal kisah. Kalau yang dia tidak suka sebagian orang yang melakukannya, kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai, maka barakallahu fikum, itu tidak sampai membatalkan keislamannya. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami sebagaimana dijelaskan para ulama memiliki tujuan-tujuan yang sangat mulia dan sangat agung. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami memiliki tujuan yang mulia dan sangat agung. Di antara tujuan yang mulia dan sangat agung itu adalah menikahi para janda sehingga bisa mengayomi mereka dan yang semisalnya mengurus mereka sebagaimana Rasulullah menikahi saudah. Saudah umurnya lebih sudah sangat tua. Nah, namun barakallahu fikum membatasi seseorang tidak boleh berpoligami hanya kalau tidak ada tujuan sebagaimana tujuan Rasulullah, maka ini pemahaman keliru. Kalau membatasi seseorang tidak boleh berpoligami tanpa ada tujuan sebagaimana tujuan Rasulullah menikahi janda, ingin mengayomi dan yang semisalnya, ini pemahaman keliru. Poligami dibolehkan bagi yang memiliki syarat mampu berlaku adil, baik yang dinikahi janda, baik yang dinikahi gadis, baik yang dinikahi anak kecil sekalipun, boleh hukumnya. Baik yang dinikahi gadis atau janda dengan istri yang sudah cantik, yang sudah memberikan apa yang diinginkan, boleh. Bukan karena di latar belakangnya istrinya sakit, bukan karena di latar belakangnya dia tidak merasa cukup dengan istri yang pertama, bukan karena di latar belakangnya ingin menolong janda, bukan karena di belakangnya untuk dakwah, bukan karena di latar belakangnya ingin hal-hal tertentu yang sebagaimana Rasulullah melatar belakangnya dia ingin menikah lagi karena kebutuhan dia, hukumnya boleh. Sah, dibenarkan oleh agama kita. Maka kalau ada orang yang mempersempit, tidak boleh seseorang berpoligami kecuali hanya sebagaimana tujuan-tujuan mulia dan agung Rasulullah berpoligami, maka itu keliru. Namun tentunya sejauhnya kalau seseorang bisa menggabungkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, Rasulullah menikahi janda dan seterusnya, kalau dia memang bisa menggabungkan selain keinginan dia untuk berpoligami dan menolong seorang wanita atau mengasuh anak yatim dari seorang janda tersebut, maka ini tujuan yang mulia, tentu lebih utama. Allahu taala a'lam bishawab. Itu. Cukup insyaallah, pertanyaannya sudah habis. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.